أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك فعال لما يريد هذا القرآن. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. Udah belum itu? Allah syaitan rajim. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fih lawla kalimatan sabaqat min rabbik laqudhiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhum murib. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قال الإمام سعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه أتى موسى الكتاب الذي هو التوراة. الله سبحانه وتعالى مهبركا bahwasanya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan Taurat kepada Musa alaihi salatu salam. Al-mujib lil-ittifaq ala awamirih wa nawahi wal-ijtima' sehingga mengharuskan untuk sepakat bagi umatnya menerima perintah dan larangan serta ijtima' berkumpul. Walakin ma'a hadha fa'inal muntasibina ilaih ikhtarahu fi ikhtilafan adhar bi'aqaidihim wa bijami'atihim diniyah. Akan tapi kata Imam Sa'di rahimahullah, bersamaan dengan itu dari Yahudi yang menisbatkan dirinya kepada agamanya Musa alaihissalatu wassalam, ikhtalafu fi ikhtilafan, mereka berselisih pendapat dengan pendapat yang sangat berbahaya, membahayakan akidah mereka, bahkan membahayakan agama mereka secara keseluruhan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudhiya bainahum ay bi ta'khirihim wa 'alam ma'jalatihim bil 'adzab. Walaulah bukan karena ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada mereka, niscaya mereka sudah diazab. Tetapi karena diakhirkan, wa 'adam ma'ajalatihim bil 'adzab, dan tidak disegerakan azab kepada mereka. Laqudhiya bainahum bi ihlalil 'uqubah bil zalim. Nasihat mereka, nah, sudah disegerakan dengan siksaan Allah. Walakin Allah Ta'ala yaqtadat hikmatuhu an akhara al-qadha' bainahum ila yawm al-qiyamah. Akan tetapi, karena hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akhirkan azab mereka sampai hari kiamat. Wa baqau fi syakkin minhum murib, dan mereka berada pada kebimbangan, kegoncangan, keraguan di dalam fitnah tersebut. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه الله إليه غير مستغرب من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. Maka apabila keadaan seperti ini saja mereka, orang-orang Yahudi, memperlakukan kitab-kitab mereka yang dibawa oleh Musa alaihissalam, maka dengan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW, lebih-lebih pada hari kiamat nanti dengan adil, dengan keadilan, fayajazi kullam bima yastahiqu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganjar sesuai dengan takarannya, sesuai dengan haknya. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala bima ya'maluna khabir, Maha mengetahui terhadap apa yang mereka berbuat, min khairin wa syarr, dari kebaikan maupun keburukan. Fala yakhfa 'alaihi syai'un min 'amalihim daqiqaha wa jalilaha, sehingga tidak tersamarkan atas Allah dari amalan-amalan mereka yang kecil maupun yang besar. Tsumma akhbara bi 'adami istiqamatihim allati awjabat ikhtilafahum wa iftiraquhum. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala khabarkan bahwasanya mereka tidak istiqamah dan selalu ikhtilaf dan selalu iftiraq, berpecah dan khilaf, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW wa ma ma'ahu minal mu'minin ayastaqimu kama umiru. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk istiqamah. Fa yasluku ma syara' Allah min syara'i. Mereka pun berjalan sesuai apa yang Allah tentukan dari syariat. Wa yataqidu ma akhbarullah bihi min al-aqaid as-sahihah. Dan mereka pun meyakini dari apa yang Allah kabarkan dari akidah-akidah yang sahih. Wa la yuzighu an dzalika yamnatan wa la yasra. Jangan mereka menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Wa yadumu ala dzalik. Dan hendaknya mereka terus di atas hal itu. Wa la tughaw bi an yatajawazu ma haddallahu lahum min al-istiqamah. janganlah mereka melampaui batas berlebihan dari batasan-batasan Allah sehingga mereka tidak istiqomah lagi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Allah taala alam bisawab, alhamdulillah rabbil alamin.